Kesehatan pun terjaga. Kepada orang yang tak punya, kita pun merasa beriman. Oh bagaimanakah kiranya menahan lapar dahaga. Badana wadana dana dan, badana wadana dana dan, badana wadana dana dan, badana dana dana dan. Banyaklah hikmah dan nikmatnya bagi orang yang berpuasa. Firman Allah yang kuasa. Setelah sebulan lamanya kita pun berhari raya. Itulah puncak bahagia bagi orang yang puasa. Wadana wadana dana dan, wadana wadana dana dan, wadana wadana dana dan, wadana dana dana dan. Banyaklah hikmah dan nikmatnya bagi orang yang berpuasa. Oh, banyaklah hikmah dan nikmatnya